بسم الله الرحمن الرحيم. Karena itulah ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setiap manusia berpotensi rugi, maka kerugian itu kemudian ditepis, diminimalisir, bahkan dihilangkan dengan empat kemuliaan utama, dan di antara empat itu nomor satunya adalah iman. Surah ke-103, Wal'as, demi waktu yang selalu kemudian kita lalui dalam setiap kesempatan kita. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan masa. Masa itu artinya setiap waktu yang kita lalui. Orang Arab mengatakan al-waqtul ladzi yu'asiruna fa huwa 'asrun. Setiap waktu yang terus kita lalui disebut dengan 'asr namanya. Wal 'as, demi masa, waktu yang terus kita lalui, innal insana lafi khusr. Sungguh setiap manusia itu punya potensi rugi. Setiap manusia. Ada alif lam di situ, alif lamnya istighraq, menunjuk pada seluruhnya tanpa kecuali. Siapa yang tidak rugi itu? Satu, illal ladzina amanu, adalah orang-orang yang masih mempertahankan keimanan dalam dirinya. Orang-orang yang memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai malam ini dari titian hidup yang telah kita lalui, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan dengan iman itu dikeluarkan kita dari kerugian menurut ayat yang tadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Baik. Teman-teman sekalian, nikmat kedua di antara sekian nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita semua adalah nikmat diberikannya hidayah kepada kita, dan di antara sekian hidayah terbesar yang Allah turunkan ke muka bumi adalah diturunkannya Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh manusia sampai kehidupan berakhir. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Syahr Ramadhan alladhi unzila fihil Quran hudan linnas. Di bulan Ramadhan diturunkan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa fungsinya? Hudan linnas, sebagai hidayah untuk seluruh manusia. Alhamdulillah, di antara sekian banyak manusia yang mendapatkan hidayah dari Al-Quran, malam ini kita akan bercengkrama dengan Al-Quran, dengan para pecinta Al-Quran, dan dengan hidayah Al-Quran. Dan dengan itu insyaAllah mudah-mudahan selesai dari pertemuan kita ini, setiap yang terhubung dengan kita berkumpul di masjid ini, sekitarannya, dan dengan channel kita insyaAllah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahli Al-Quran insyaAllah.